Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa amarana bil ibadat bil adil wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ilal jinni wal insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi balagha risalah wa dal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fayyuhal hadirun, ittaqullaha wa nafsi wa tu'atihi la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa qala aidan la tughil kafirina wal munafiqina wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam ad-dunya bi'adzin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat insyaallah sama-sama dirahmati dan diberi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa memanjatkan puja serta bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dari Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di masjid yang megah yang senantiasa jamaahnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah waktu yang singkat ini melangkahkan kaki majuan tani ini, kita luruskan niat semata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sanjungan dan pujian manusia. Bersihkan hati ini, hilangkan sikap ujub bangga dengan dirinya yang akan melahirkan sombong dan takabur. Ini fotokopian iblis dajjal, hilangkan dari sikap diri kita. Sekaligus kita sucikan dan kita murnikan akidah tauhid kita, diyakini tancapkan diri kita, keluarga kita, tiada ilah, tiada sembahan yang hak yang dipuja dan disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bil haq illallah. Tatkala tiga komponen ini lurus niatnya, bersih hatinya, tidak menserikatan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita semuanya sanggup meningkatkan bobot dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja, di mana saja. Salam dan salawat kita haturkan kehadirat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, insyaallah diyakini yang hadir mengajukan tangan melangkah kaki ke masjid yang mulia dan dimuliakan Allah ini, yang akan meneruskan jejak risalahnya Al-Quran dan sunnahnya, direalisasikan dan bentuk ucapan dengan bentuk perbuatan kapan saja, di mana saja, diyakini Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, sehingga enggak akan pernah berani menyeberang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, enggak akan berani mengingkari kebenaran Al-Quran dan itibar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, saudaraku seiman seperjiwa dalam Islam, kita sama-sama mencermati, memperhatikan situasi dan kondisi berbagai macam kejadian, baik di luar negeri terlebih di negeri tercinta ini. Kejahatan, kemungkaran marak tiada henti. Plus korupsi yang dilakukan oleh para elit yang pada akhirnya rakyat menjerit. Kemiskinan bertambah-tambah. Pantas kejahatan, kemungkaran, kezaliman, kesewenang-wenangan ini merajalela dalam tatanan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sekali memberikan peringatan. Di samping wabah, bencana dan musibah silih berganti, gak pernah henti di bumi pertiwi Indonesia ini. Untuk itu, sebagai hamba yang meyakini ada kehidupan setelah dunia ini, marilah sadar kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan syariat menjadi ruh dalam setiap tindakan dan perbuatan, sebagaimana diinformasikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mukadimah kita dukelkan. Marilah sejenak saudaraku seiman seperjuang dalam Islam. Wa anibu ila rabbikum. Fi'lul amr berarti perintah wajib yang harus kita laksanakan. Tatkala wajib kita tinggalkan, sudah bisa dipastikan murka Allah subhanahu wa ta'ala, kemelaratan di samping musibah dan bencana. Wa anibu baliyo sirokabeh uwe sadayakna ila rabbikum, maring pangeran sirokabeh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb yang mana? Rabbus samawati wal ard. Ini harus kita tanamkan. Gak ada Allah, gak ada ilah selain Rabb yang kuasa di langit, kuasa di bumi, dan seluruh aktivitas hidup kita dalam genggamannya. Tapi lagi-lagi, tatkala dibenarkan ada Tuhan selain Allah, insyaallah bencana gak akan sepi. Kembalilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, kembali kepada Allah, agama al-Islam. Tatkala dibenarkan ada agama selain Islam, dipastikan bencana musibah gak akan sepi. Fa aslimu lahu, maka berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tunduk patuh taat hanya kepada undang-undang Allah, hukum Allah, perintah-perintah Allah. Lagi-lagi tatkala ada manusia berani memberikan aturan yang pada gilirannya mengundang keresahan. Karena apa? Diyakini sebagainya mengatakan, karena apa? Di sana ada dunia. Apa dunia? Tahta, harta. Untuk itu kembalilah saudaraku sadar atas kehidupan setelah dunia ini. Wa aslimu lahu, berserah diri kepada hukum Allah, undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah. Jangan bikin undang-undangnya akan meresahkan, apalagi menyesatkan umat dan manusia. Min qabli ayati yakbul azab, sebelum datangnya bencana yang jauh lebih besar daripada ini. Thumma la tunsarun, kemudian Allah masa bodoh gak akan pernah menolong. Allahu Akbar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, saudaraku seiman seperjuangan dalam Islam. Hanya orang-orang yang mutakin kita inilah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan meneruskan jejak risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan diberikan kemenangan. Siapa gerakan innal muttaqina mafaza? Saya yakin yang muttaqin yang hadir di masjid yang mulia dimuliakan Allah ini. Innal muttaqina mafaza. Setiap kata atau kalimat inna, penegasan Allah subhanahu wa ta'ala yakin. Hanya orang-orang yang taat, patuh, tunduk kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, pasti akan diberikan kehidupan yang mapan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, karena waktu yang sangat mepet, karakter orang-orang yang berada di jalan Allah, sifat orang-orang yang kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, para alim semua, sidqul hadis, terjaga, dijaga Allah SWT, mulutnya lurus, benar ucapannya, enggak dusta, apalagi dusta darapan merupakan mengeruk uang rakyat, biadab jahanam. Janganlah saudaraku, ada kehidupan setelah dunia ini. Sidqul hadis, orang-orang yang kembali kepada Allah SWT, Al-Quran dan Sunnah dalam genggamannya, dipastikan sidqul hadis, ucapannya benar, ucapannya lurus, enggak dusta, enggak bohong, hoak. Karena meyakini mayar fi bil qaulin illa alladzi raqibun atib, diyakini kanan kirinya ada malaikat yang dukan Allah Subhanahu wa taala raqib dan mencatat yang akan minim pertanggungjawaban jadi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya saudaraku seiman seperjuangan dan Islam, manusia-manusia yang dalam jidanya dunia, apa dunia berulang-ulang, dunia identik harta tahta, idza hadatsa kadzdzaba, ucapannya dusta, ucapannya menyesatkan, meresahkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk itu saudaraku, sikul hadis bagi karakter orang yang mukmin, ucapannya benar lurus, qaulan layyina qaulan karima, lemah lembut penuh kearifan, bukan cacik makian. Saudaraku seiman seperjuangan dan Islam, yang kedua karakter orang yang mutakin, Al-Quran dan Sunnah menjadi dalam genggamannya, dipastikan aksirudikul maut fa inna yusalliku minat dunya, senantiasa ingat akan ada kubur mempertanggungjawabkan perbuatannya, ingat mati. Jika tangannya agak gerejangan mengambil yang bukan haknya, kakinya enggak melangkah tempat maksiat, mati, ingat mati. Tatkala ingat mati, jamin Allah Subhanahu wa taala yusalliku minad dunya, enggak tamak, enggak serakah, enggak ada beban dalam hidupnya masalah harta, apalagi berebut jabatan, diajal. Saya ulang yang kedua, aksiru dirikmat yusallikum minat dunia, ingat mati enggak dibeban dengan dunia. Tatkala kedua komponen ini sanggup, dan insya Allah pasti orang yang hadir masjid yang mulia dimuliakan ini dipastikan menginjak yang ketiga, aqimi sholawatu zakah, tegak sholat, tegar zakat. Orang yang iman enggak tegak sholat, enggak tegak zakat, munafik campur baur. Karena pada bulan yang sudah ngaku sholat, ngaku iman pun apa? Mencegah kumandang, memanggil Allah Subhanallah, berani dengan Allah Subhanahu wa taala, ngaku dirinya Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah, amin. Dan yang terakhir saudaraku, sahabat-sahabat dalam Islam, di samping tegaknya sudah pasti karena tak orang mutakin, kenapa meyakini pertama yang akan diminta pertanggungjawab masalah sholat, awal ma yuhasibu bil yaumil qiyamah as-shalah fa in ba'da sholat faqad faza wa anja, siapa yang tegak sholatnya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah faqad faza wa anja, diberikan kemenangan, kemudahan segala macam, wa anja, jasadnya ditahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada namanya wabah. Nanti kalau saya ngomong gua ini khawatirnya yakin itu. Yang iman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dijaga jasmaninya, rohaninya, materinya. Praktekkan bukan teori. Fa'idfasata, tapi yang meninggalkan faqad khaba wa khasira, celaka dan binasa. Ah enggak Ustaz, itu buktinya sebelah enggak pernah salat hidupnya. Allahu Akbar, ini matanya dibutakan oleh setan, laknatullah. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numidahum khairul afusihim innama numidahum yazdadu isma, Yuk, saudaraku seiman sepersuadan dalam Islam yang mempunyai anggapan dalam benak pikirannya orang-orang yang ingkar, orang yang musyrik, hidupnya penuh dengan kemewahan, harta tata, saya sampaikan di sini. Wala yahsabanalladzina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim. Jangan kau mengira, jangan kau menyangka orang-orang yang ingkar, ditahan-tahan, diundur-undur ilah subhanallah, baik bagi mereka hartanya dan bakatnya. Allah sangat tegas, innama numli lahum liyazdadu isma. Kami tahan, kami undur, kami tombok dan harta, kami tombok dan bakat, liyazdadu isma, supaya bertambah-tambah kebejatannya. Walahum adzabun muqim, azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat mengesarkan. Alhamdulillah. Besok lagi jangan sampai ada pemikiran itu orang yang kafir yang bebas hidupnya malah enak, jangan. Tegak salat, tegar zakat. Berulang-ulang saya mengingatkan berkaitan dengan harta. Karena harta emang manis. Sampai-sampai enggak pakai aturan, bang, rakyat pun dikandungin bawa pulang ketawa ngakak, dajjal gendayakan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Berulang-ulang saya sampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan berlambang surga man, siapapun manusianya, enggak ada diskriminasi, enggak ada dispensasi. Man siapapun manusia ismun akhiroh, enggak ada perbedaan. Nabata berkembang dari orang sampai sekarang, bahkan nanti nambah umurnya lagi. Lahmuhu darah daging min suhtin, barang yang diangkar murka, maksudnya barang yang dirambil Allah SWT, surga enggak akan pernah mau nerima jasadnya. Na'udzubillah. Enggak tahan bau bangkai, yang tahan bau busuknya, surga pun ogah, apalagi yang punya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong sadar saudaraku seman sebuah jalan dalam semakin melangsak dalam kesesatannya, jangan ada kehidupan setelah dunia ini. Dan yang terakhir saudaraku seman sebuah jalan Islam, orang-orang yang mutakin irhamu belum kasih sayang sampai mendarah daging yang paling dalam, enggak rela kalau saudaranya disakiti. Tapi yang terjadi apa? Para ulama dicerca, para ulama disakiti. Mana buktinya kita untuk begini? Yuk tunjukkan ke depan. Buktikan kasih sayang seiman sebuah sedara sedaging. Tatkala mereka dicerca, mereka kita harus beri tampil, bukan omongan, tampil dengan kenyataan. Tatkala komponen ini karakter orang yang mutakin, orang yang Al-Quran misalnya dalam genggamannya diyakini sakinatul qulub, ketenangan dalam hatinya, enggak ada rasa takut, sakinah mawaddah warahmah rupanya, ada kayak asah asih asuh, bapak mencintai anak, anak mencintai istri dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga kalau menjadi harapan kita semuanya, iman dan takwa Al-Quran dan sudah bukan undang-undang lain, bal tatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemari pahloh jinawi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa lakum ma fihi min al ayati wa dhil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah bil alamin wal aqibata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, hudiya ila siratal mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Orang-orang yang benar-benar berada dalam Allah Subhanahu wa taala yakini tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Ahad Esa Tunggal. Dan tidak akan pernah dalam benaknya Allah itu mempunyai anak. Allah kok punya anak? Mulut iblis. tidak ada satupun di dunia ini apapun namanya yang menyuplai dan menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Camkan, tanamkan dalam putra-putri kita supaya enggak gampang terkontaminasi dan bujuk rayu orang-orang mereka. Karena apa? Orang-orang kafir itu enggak pernah henti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tutil kafirina wal munafiqina ata'adzahum wa tawakkal 'alallah. Jangan sekali-kali kita mengikuti kemauan orang-orang kafir. Tunduk patuh pada orang-orang munafik. Wadah adahum, tinggalkan ocehan mereka. Semuanya iblis jahanam. Wa tawakkal 'ala Allah, berlindunglah bersyarih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik pelindung, penyelamat, penolong untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman Islam kita. Tegak sholatnya, tegak zakatnya, diyakini, dijaga, enggak kena wabah dalam diri kita dan keluarga kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انسك الهدى والتقى واللفاف والهدى. اللهم اسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا وشهرا مباركا ونقل تيدا وسقام. اللهم ثبتنا بالإيمان, اللهم ثبتنا بالإسلام, اللهم ثبتنا بالتوحيد, اللهم سبنا بالمعرفة الدنيا حتى الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.